السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، masih kita pada pembahasan tentang Al-Hawd, telaga Al-Hawd. Sudah disebutkan bahwasanya telaga Hawd adalah hak yang benar-benar sudah Allah janjikan akan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga sudah disebutkan bahwasanya nanti akan ada beberapa kaum yang yudaduna 'anil hawd, yang dihalangi dari telaga hawd. Disebutkan dalam satu riwayat dengan kalimat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah merubah agama. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang dihalau dari telaganya, padahal Rasulullah SAW tahu bahwa itu umatnya. Ya Rabb, ummati, ummati. Wahai Rabbku, mereka umatku, mereka umatku. Ternyata dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Maka Nabi pun menyatakan suhqan suhqa. Makna suhqan suhqa ini jauhlah, jauhlah. Artinya pantas dijauhkan karena mereka merubah agama. Karena mereka menambah, mengurangi agama. Demikian pula diriwayatkan dengan lafaz yang lain, bahwa innahum baddalu wa ghayyaru, mereka mengganti agama, merubah agama. Yani mereka-mereka yang murtad, yang keluar dari agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan suhqan suhqa, jauhlah, jauhlah. Maka hadis ini di samping hadis tentang akidah, keyakinan kaum muslimin tentang adanya telaga yang khusus Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan akan masuk ke dalamnya seluruh pengikut-pengikutnya kecuali yang dihalau, ternyata hadis ini juga memberikan faedah yang lain, yaitu tentang bahayanya bid'ah, bahayanya perkara-perkara muhdats yang menyebabkan mereka terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini perkara yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Hadis yang kedua, yang pertama kharajul Bukhari Muslim. Yang kedua disebutkan dalam Bukhari. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga pernah menyatakan, la ya'tianna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel. Hadwan na'al bin na'al. Seperti sendal dengan sendal. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan. Bahkan kalau di kalangan mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan. Lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Niscaya pada umatku pun akan ada yang melakukan demikian. Wa inna bani Israel tafarraqat ala 72 mil. Bahwa bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73, dan umatku akan menjadi atau akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatun wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu, mereka bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, bahwa yang selamat adalah yang seperti aku dan para sahabat. Allahu Akbar. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, karena badalu din, karena mereka merubah agama, karena mereka ahdatsu fid din, mengada-adakan ajaran baru atau muhdats bid'ah, maka akhirnya agama menjadi terkoyak, menjadi terpecah belah, menjadi beraliran-aliran, berpemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang selamat? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Nabi menjawab, yaitu aku dan para sahabatku. Atau dalam riwayat, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Fa iyyakum wat-taghyir wat-tabdil wahdharul bid'ah saghiraha wa kabiraha. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah taala dalam syarahnya, maka hati-hatilah kita, hati-hatilah kalian dari merubah-rubah agama. Wattabdil, mengganti-ganti agama, menambah-nambah agama. Ihdharul bid'ah saghiraha wa kabiraha, jauhilah kebid'ahan yang kecil maupun yang besar. Fa inna sigharal bid'ah tatahawwal ila kibar, karena yang kecil akan berubah menjadi yang besar. Tabda lammatan, dimulai hanya satu untayan saja, kemudian membesar, membesar. Wal fitnah ta'rudu 'ala al-qulub, dan yang namanya fitnah akan terus menghadang setiap hati. Ikhwani fid din 'azakumullah. Fitnah yang menghadang hati manusia bukan satu fitnah, tetapi fitnah demi fitnah. Fitnah di samping fitnah, fitnah di depan fitnah, dan terus fitnah seperti anyaman tikar, kalhasiri, udan, uda, seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka siapapun yang hatinya menyerap fitnah, maka akan tertitik dengan titik hitam. Wa ayyuma qalbin ankaraha, dan setiap hati yang mengingkarinya, maka niscaya akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasiru ala qalbain, hingga jadilah hati manusia ada dua jenis. Qalbun abyada, yang pertama hati yang putih bersih. Kasafa, seperti batu yang putih bersih. La tadurruhu fitnatun ila yaumil qiyamah, yang tidak terpengaruh oleh fitnah apapun sampai hari kiamat. Wa qalbun huwa alladhi ashrabal fitan, dan satu qalbun, satu hati yang lainnya adalah hati yang menyerap fitnah-fitnah. Aswada, hitam pekat. Murbadan kalquzi mujakhia, hitam pekat seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemunkaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fitnah demi fitnah akan datang dan itu pasti. Mengapa demikian? Karena kehidupan dunia adalah tempat ujian dan tempat fitnah. Alif lam mim, ahasiban nasu an yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuhtanun. Kata Allah di awal surat Al-Ankabut, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Apakah mereka salah sangka bahwa orang yang menyatakan beriman kemudian tidak diuji? Tidak demikian. Tentunya orang yang berkata kami beriman pasti akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan Allah pasti tahu siapa yang dusta imannya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jujur imannya apapun fitnah yang menghadang di hadapannya, mereka tidak gubris dan mereka tidak terpengaruh. Datang fitnah dari kelompok-kelompok sesat, dia tidak peduli dan tidak terpengaruh. Datang fitnah dari Yahudi, datang fitnah dari Nasrani, dia tidak terpengaruh. Datang fitnah dari ahli dunia, dia juga tidak terpengaruh. Maka akan tertitik dengan titik-titik putih, pada akhirnya hati orang ini menjadi hati yang putih bersih. Sebaliknya, ada yang berjalan bersama fitnah. Ayyumadar, berjalan bersama fitnah, kemanapun fitnah itu pergi. Fitnah ke kanan, ikut ke kanan. Fitnah ke kiri, ikut ke kiri. Kemanapun adanya fitnah, mereka ikut. Orang inilah yang hatinya hitam pekat. Murbada kalquz mujakhia, seperti periuk yang terbalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, periuk yang terbalik ini gambaran dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan dua hal. Pertama hitamnya, karena biasanya periuk itu hitam terbakar. Yang kedua dari sisi tidak bisa menerima apapun, karena terbalik. Periuk walaupun hitam, tetapi ada manfaatnya. Bisa memasak, masakan, bisa menanak air, ila akhirnya, karena tidak terbalik. Tapi kalau periuk terbalik, mau apa lagi? Diisi apapun tidak tertampung. Diisi apapun di atasnya tidak tertampung, karena dia muzakhia, dia terbalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, hati mereka yang hitam pekat seperti periuk yang terbalik, tidak bisa menerima nasihat apapun. Tidak bisa mendengar petuah, fatwa, ilmu apapun, karena sudah tertutup sama sekali. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan akan tidak akan bisa kembali. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak menganggap baik apa yang baik dan tidak mengingkari yang munkar. Ini mengerikan ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang digambarkan ini diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika para sahabat duduk-duduk berbicara tentang ilmu, ada yang bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang fitnah? Semua menyatakan, kami semua mendengar. Maka dikatakan oleh sahabat tadi, mungkin yang kalian maksudkan adalah fitnah seseorang pada keluarganya. Mungkin fitnah seseorang pada hartanya. Mungkin fitnah seseorang pada anak-anaknya. Kalau itu, yukafiruhu shalah wassawm wa qira'atul Qur'an. Kalau itu bisa terhapus dengan sholat, bisa terhapus dengan puasa, bisa terhapus dengan baca Qur'an. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Apakah kalian pernah mendengar? Maka ada seorang sahabat yang menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya nanti akan ada gelombang fitnah seperti gelombang lautan, saking banyaknya dan besarnya. Fakultu, kata Hudzaifah, aku katakan pada mereka, ana, aku mendengar. Qala anta lillahi abuk, engkau mendengar wahai Hudzaifah, lillahi abuk, sungguh engkau membanggakan bapakmu. Apa yang kau dengar? Aku mendengar, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menyatakan, tu'radu al-fitanu alal qulubi kal-hasir. Akan dihadapkan fitnah kepada setiap hati manusia. Seperti anyaman tikar. Ila akhiril hadis yang sudah kita baca tadi. Bahwa itu adalah hadis dari Hudzaifah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Hudzaifah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ya'rifu man ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawah. Tidak mengenali yang baik, tidak mengingkari yang munkar, kecuali apa yang diserap dari fitnah-fitnah tadi dan hawa nafsu tadi. Pandangannya berubah, pendengarannya berubah, kesimpulannya berubah, pemahamannya berubah. Maka orang inilah yang ketika akan masuk ke telaga haud, dihalau. Dihalangi oleh malaikat-malaikat. Nabi melihat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka ini orang yang salat. Dari ciri-cirinya, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Apa tanda-tanda orang-orang Islam atau umat Nabi Muhammad SAW? Ghurran muhajjalin, putih wajahnya dan putih tangan kakinya. Maka Nabi menyatakan, innahum ummati, ya Rabb, ummati, ummati, wahai Rabbku, mereka umatku, mereka umatku. Maka kata Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu kalau mereka sudah merubah agama. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, tidak langsung berubah begitu saja. Tetapi satu fitnah, satu fitnah, satu fitnah, satu fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa wallahi wallahi, inna unasan yalbasuna libas as-salafiyah wa hum la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Demi Allah, sungguh demi Allah, ada manusia-manusia yang berpakaian dengan pakaian salaf, tetapi mereka tidak mengenali yang baik dan tidak mengingkari kemunkaran. Apalagi orang-orang yang memang ahlul bidah, yang mengaku-ngaku ahlus sunnah pun ada yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan tidak mencegah kemunkaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Padahal apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Hatinya tidak suka pada kemungkaran tersebut. Hatinya benci, enggak suka dengan kemaksiatan tersebut. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, seharusnya seorang yang melihat kemungkaran mengingkarinya. Bahkan itulah ciri khas umat Islam yang merupakan sebaik-baik umat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Apa lanjutannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian umat terbaik karena kalian adalah orang yang mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat terbaik. Adapun umat yang tidak menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Bani Israel. Bani Israel, lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Mengapa? Kata Allah, dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Mengapa mereka dilaknat Bani Israel? Mengapa mereka dilaknat kaum Yahudi? Tiga sebab tadi. Dalika bima asaw, karena mereka menentang. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka adalah orang yang tidak, atau mereka adalah kaum yang tidak saling mengingkari kemunkaran. Kalau ada kemunkaran, mereka tidak mengingkarinya. Dan mereka akan berkata, sebaiknya minggir sedikit, saya mau lewat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu ciri khasnya mereka-mereka yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu umat Islam yang khairu ummatin ukhrijat linnas, yang mengikuti generasi pertamanya. Adapun mereka yang ghayyaru, yang merubah agama, menambah agama, mengurangi agama, mengganti agama, mereka tidak peduli dengan berbagai macam kejelekan dan kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Dan mereka tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari kemunkaran. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada ucapan Syekh dalam syarahnya. Allah, Allah. Sungguh demi Allah, ada sebagian mereka yang memakai pakaian salafiyah. Artinya mengaku mengikuti salaf. Salaf adalah para sahabat. Tadi digambarkan dalam 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah? Mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Seperti aku dan para sahabatku. Maka inilah para sahabat adalah salaf. Maka mereka mengaku pengikut salaf. Ternyata sebagian mereka dusta. Tidak benar-benar mengikuti salaf. Mereka la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Mereka tidak mengenali yang ma'ruf, tidak mencegah kemunkaran, dan mereka merubah agama. Hadza mawjud, ini ada. Sudah dilihat dengan kasat mata. Haula'i wallahi ashadda 'ala salafiyyah wa adarra biha min ahli al-bid'ah al-wadhihah. Maka mereka ini sungguh demi Allah lebih dahsyat fitnahnya. Lebih dahsyat fitnahnya daripada kelompok-kelompok sesat yang terang-terangan sesat. Kami bukan pengikut salaf, kami bukan pengikut sunnah. Kami menentang para sahabat seperti Syiah Rafidhah. Mereka mengerikan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah yang sama-sama sesat tapi mengaku pengikut salaf. Dia jelas teroris. Dia jelas mengkafirkan kaum muslimin. Dia jelas membuat kekacauan. Tapi mereka berkata, kami mengikuti manhaj salaf. Kami di atas dakwah salafiyah. Kadzabun. Itu berdusta. Maka jadi fitnah lebih besar. Mengapa? Karena akan terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat muslimin. Dikira itu betul-betul ajaran sunnah. Padahal bukankah sering kita bahas sunnah Rasulullah SAW, bukan satu hadis, bukan dua hadis, bukan sepuluh hadis, sekian puluh hadis. Nabi menyatakan kalau menghadapi penguasa yang zalim, isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Berkait dengan pembahasan kita, masalah telaga haud. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabar hingga kalian bertemu aku di telaga haud. Kalau kalian tidak sabar, kalian memeranginya, kalian melawannya secara fisik, padahal mereka zahirnya muslimin, maka niscaya kalian yudaduna anil haud. Kalian akan dihalang dari telaga haud. Walaupun Nabi memanggilnya, umatku, umatku, niscaya malaikat akan menjawab, ya Rasulullah, mereka telah merubah agamamu. Mereka telah menambah, mereka telah mengganti, mereka telah merusak. Ikhwani fiddin a'azzakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kata Syekh, lihatlah ahli bid'ah yang mengaku-ngaku pengikut salaf atau mengaku-ngaku pengikut ahlus sunnah. Sebagian mereka adalah orang yang khawarij. Sebagian mereka adalah orang yang mengikuti aliran sesat ibahiyah yang segala boleh. Sebagian mereka mengikuti aliran-aliran lainnya. Semuanya mengatakan bahwa ini adalah ajaran salaf. Astagfirullah. Yalbas libasa salafiyah wa yugharrir bin nasi wa yuruddul haq. Memakai pakaian salaf dan menipu manusia. Wa yuruddul haq, menolak kebenaran. Wa yansurul batil, justru membela kebatilan. Hadza mawjud, ini mawjud. Seperti jamaah Al-Kawthari. Yaqulun innahum salafiyun, mereka menyatakan kami salafiyun. Padahal jelas mereka mengajak kepada sufiyah. Bahkan mengajak kepada berbagai macam kesyirikan terhadap kubur. Berdoa kepada kuburan, meminta kepada kuburan. Tapi mereka menganggap diri mereka sebagai salafiyun. Dan menerangkan kami pengikut salaf. Wa katsirun minas sufiyah, bahkan kebanyakan sufiyah yad'una salafiyah, rata-rata mereka mengaku salaf. Seperti Kastaru, orang yang merupakan mufti aliran kebatinan. Bayangkan, aliran kebatinan itu menganggap bahwa ajaran Islam ada dua jenis. Ada ajaran zahir, ada ajaran batin. Yang kalian pelajari semuanya itu zahir, sedangkan kami tahu batinnya. Jadi kalau kamu menyatakan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mengasih dan penyayang, kata mereka itu zahirnya. Kami tahu batinnya. Bukan itu batinnya. Lain, katanya. Kamu baca lagi kul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, Allahu Samad, itu zahirnya. Batinnya bukan itu. Semua ayat Al-Qur'an, semua hadis Nabi akan mereka katakan bahwa mereka memiliki makna lain, yaitu makna batin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, alirannya aliran kebatinan, sangat berbeda dengan ajaran Islam. Kalian akan melihat mereka tidak mengerjakan hukum-hukum Allah. Kamu lihat mereka tidak mengerjakan ibadah-ibadah seperti kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini disebutkan, fa'alaina an najtanibal bid'ah wad dalalat. Maka atas kita untuk menghindarkan, menjauhi sejauh-jauhnya kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Dan hati-hati yang namanya kesesatan kadang dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Kadang-kadang dengan atas nama salaf, atas nama sunnah, atas nama Islam, padahal bukan dari ajaran Islam sedikitpun. Sehingga kalau seseorang berkata dengan satu pendapat yang batil, kemudian diatasnamakan dengan atas nama Islam, kamu katakan hatid dalil, sebutkan dalilnya. Hatil hujjah, berikan hujjah. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Sehingga kamu akan berpegang dengan sesuatu yang meyakinkan. Kalau mereka tidak membawakan dalil dan tidak membawakan contohnya dari salaf, kita khawatir bahwa itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan muhdatsatil umur. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Fa'alaina an najtanib, maka atas kita untuk menjauhi bid'ah wa dhalalat. Dan hendaklah kita na'tasim bihablillah, berpegang dengan tali Allah seluruhnya, kama amaran Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sebagaimana Allah perintahkan agar kita bersama-sama, bersatu padu untuk berpegang dengan tali yang sama, yaitu tali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan bercerai-berai. Karena muhdatsat yang tadi sudah kita sampaikan, ghayyaru ba'dak, mereka merubah-rubah, menyebabkan perpecahan, menyebabkan Islam terkoyak-koyak dengan sekian pemahaman. Tetapi kalau kita bersama-sama dari seluruh penjuru umat Islam kembali pada satu tali yang sama, yaitu sunnah nabawiyah, ajaran Nabi alaihissalam, kembali pada Quran, kembali pada sahabat, insyaallah Allah akan satukan seluruhnya di atas kebenaran. Kembali permasalahan haud. Wal haudu yuzadu anhu unasun yunkiruna al haudha aidha. Telaga haud juga nanti akan dihalau, akan dihalangi sekian banyak manusia dari telaga haud karena mereka mengingkari keberadaannya. Dan ini pembuktian, pembenaran bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalannya. Amalannya mengingkari telaga haud, apakah pantas dimasukkan ke telaga haud? Dia sendiri mengingkari di dunia, enggak ada itu telaga haud. Enggak mungkin itu, mustahil ila akhir. Maka akan dihalau pula dari telaga Nabi orang-orang yang mengingkari adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa haula'i mimman yudadu anhu, maka mereka yang mengingkari telaga haud, merekalah yang akan dihalau, dihalangi dari telaga Nabi. Dan juga ahlul bidah, golongan-golongan yang menyimpang sesat, wal murtaddun, orang-orang yang murtad, kulluhum yudadun, semuanya akan dihalau. Termasuk munafiqin juga dihalau dari telaga haud. Wa yashrab minhul mu'minun, adapun yang masuk ke telaga Nabi bersama Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-mu'minun, hanya orang-orang beriman yang masih di atas imannya dan masih di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man syariba minhu syurbatan la yadma' ba'dahum ba'daha abada, siapa yang meminumnya satu teguk saja, niscaya enggak akan haus selama-lamanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, masalah telaga haud ini diriwayatkan dalam sekian banyak hadis. Maka siapa yang menolaknya, menolak sesuatu yang mutawatir. Walaupun ini hadis bukan ayat, tetapi barakallahu fikum, hadis yang mutawatir kedudukannya sebagaimana riwayat-riwayat Al-Quran. Al-Quran itu diriwayatkan, tetapi riwayatnya mutawatir. Maka siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari satu prinsip, satu akidah dari akidah umat Islam. Di antara hadis-hadis ini, di samping mencapai haddut tawatur wa ahaditsu katsirah jiddan, mencapai batas mutawatir dan sangat banyak jumlahnya, disebutkan di antaranya sebagai contoh, kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam Ma'arijul Qabul, telah diriwayatkan hadis tentang telaga haud dan juga dalam tafsir Al-Kautsar, wa itsbatihi wa sifatihi min turuqin jama'at min as-sahabah, telah diriwayatkan dengan sifat-sifatnya, yakni sifat telaga haudnya, dari banyak jalan dan dari banyak sahabat dari Nabi SAW. Ishtahara, masyhur, istafada bal tawatir, istafada artinya mustafidah, bahkan mutawatir, mustafidah di bawahnya mutawatir, di dalam kutubus sittah, di dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab-kitab hisan, dalam musnad-musnad, dalam sunan Abu Dawud, sunan Nasai, Famimman rawa dzalika anahu min ashabah, di antara sahabat yang meriwayatkannya adalah sahabat Anas bin Malik, sahabat Abdullah bin Umar, Harithah bin Wahab, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, wa Sahal bin Sa'ad, wa Aisyah, wa Uqbah bin Amir, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abu Hurairah, wa Abdullah bin Amr bin Abbas, Abdullah bin Amr dan juga Ibn Abbas, dan Asma binti Abi Bakar, wa Tauban, wa Abu Dzar, wa Ummu Salamah, wa Jabir bin Samurah, wa Zaid bin Arqam, wa Samurah bin Jundub, wa Hudzaifah, wa Abu Barza Al-Aslami, wal Mustawrid bin Shaddad, wa Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Abdullah bin Zaid dan Usamah bin Zaid. Berapa? Kalian hitung? Ada 20? Tangan saya tadi habis ya, untuk menghitungnya. Thumma qala, masih Al-Hafidz Al-Hakami. Kata Al-Hafidz selanjutnya, wa qad dzakarna minha ma tayassar fil bab. Kami sudah sebutkan sebagiannya dalam bab kami. Beberapa hadis-hadis. Ghairu ma dzakarna wa liman dzakara, dzakarna min ashabah ahaditsu ukhra lam nadhkuruha wa lahum riwayatun fil usul allati azawna ilaiha ghair ma suqna wa innama asharna isharatan ila ba'dha. Kata beliau, apa yang kami sebutkan tadi itu sebagiannya, masih ada lagi riwayat-riwayat dari selain sahabat tersebut. Ikhwani fillah a'azakumullah, dan ini menunjukkan sangat banyaknya hadis tentang telaga Haud. Wa minha, di antaranya bahwa Nabi SAW pernah satu hari duduk-duduk bersama para sahabatnya seperti biasanya dan berbicara ilmu. Tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum. Para sahabat bertanya-tanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Qala anzalallah alayya ayatan, Allah baru menurunkan ayat kepadaku. Dibacakan ayat yang baru turun. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya yang membencimu, merekalah yang akan terputus dari rahmat. Dalam surat Al-Kautsar. Maka ditanya, apa al-kautsar? Qala al-khairil katsir, kebaikan yang sangat banyak. Disebutkan diantaranya adalah telaga Haud yang alirannya dari sungai Al-Kautsar. Alladhi atahu Allahu linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qad warada fi ba'd riwayat annahu likulli nabiyyin haud, dan disebutkan di beberapa riwayat bahwa setiap nabi memiliki telaga haud. Ikhwani fi din a'azakumullah, nabi pernah bertanya pada para sahabatnya, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami jawab, ya Rasulullah, engkaulah Allah dan engkau yang lebih tahu. Maka nabi pun menjawab, innahu nahrun wa'adanihi, itu adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku. Alaihi khairin kathir, padanya ada kebaikan yang banyak. Wa haudun taridu alaihi ummati, itu adalah telaga yang besar yang umatku seluruhnya akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, bejana-bejananya sejumlah bintang di langit. Fayuqtalajul abdu minhum, ada seorang hamba yang dihalau, dihalangi dari telaga tersebut. Aku katakan, Rabbi innahu ummati, wahai Rabbku, dia umatku. Fayaqulu matadri ma ahdathat ba'dak, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan olehnya. Engkau tidak tahu, wahai Rasul, sepeninggalmu mereka merubah agamamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini selesai masalah telaga Haud. Yang akan datang kita akan bahas insyaAllah tentang masalah asy-syafa'ah, tentang syafaat. Adapun dalam tafsir tentang Al-Kautsar disebutkan riwayat-riwayat diantaranya nahrun fil jannah kafitha fitahu min dahabin wa majraha 'ala ad-dur wa ma'uha ahla min al-'asal. Jadi katakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sungai dalam jannah yang dijanjikan untuk Rasulullah SAW yang tepi-tepinya dari emas dan alirannya di atas batu-batu permata. Airnya lebih manis dari madu dan lebih putih daripada salju. Aniyatuha adadun nujum fis sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Au kama qala fi riwayah. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, betapa indahnya Al-Kautsar dan telaga Haud yang batu kerikil di bawahnya itu adalah batu-batu permata dan mutiara. Natlah ta'ala an yuwafiqana ila wurudil haud. Kita mengharap pada Allah Ta'ala agar memberikan taufik agar kita bisa masuk dalam telaga Haud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik. Subhanaka wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.